Di mana dia? Anak kambing saya. Anak kambing saya yang makan daun talas. Di mana dia? Buah hati saya. Buah hati saya bagai terang.